Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, babu ma ja'a fi kathratil halaf. Sampai qala al-Hasan. Qala al-Hasan kana Salman amiran ala 30 alfan. Iya, sampai situ. Baik. Masih menjelaskan ucapan musannif rahimahullah, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymitun zanin wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi' illa biyaminihi. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Musannif membawakan riwayat dari Salman wa la'allahu Salman al-Farisi Abu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, thalathatun, tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka, Allah tidak sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, usyaymitun zanin, orang yang tua renta berzina. Wa'ailun mustakbir, seorang yang miskin sombong. Warajulun ja'alallah bidha'atahu, dan seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidak membeli kecuali dengan sumpah, tidak menjual kecuali dengan sumpah. Rawahu Tabrani dengan sanad yang sahih. Berkata Al-Hasan, kana Salman amiran ala 30 alfan. Bahwasanya Salman menjadi amir, pemimpin atas 3000 orang. Yakhtubu bihim fi aba'atin yaftarishu nisfaha wa yalbas nisfaha. Bahwasanya beliau berkhutbah dengan aba'ah, dia hamparkan sebagiannya dan beliau pakai separuhnya. Tufiya fi khilafati Uthman, beliau meninggal di zaman Uthman. Qala Abu Ubaid sanata 36 an 350 sana. Beliau meninggal 36, tahun 36 Hijriah. Ala 350 sana. Qala Dhahabi fi Siyar, Siyar A'lam an-Nubala, wa qad fattashtu fama dhafartu fi sinnihi bi syai'in siwa qaul al-Bahrani. Aku sudah cari, kata Dhahabi, tentang umurnya, aku tidak dapatkan sedikit pun kecuali ucapan Bahrani, sedangkan itu pun munqati'un la isnada lahu, terputus sanadnya, enggak ada sanadnya. ومجموع أمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم. Tetapi dari perjalanan beliau, hidupnya beliau, urusan beliau, perangnya beliau, semangatnya beliau, apa yang diriwayatkan tentang perbuatan-perbuatan beliau, semuanya menunjukkan kalau beliau tidak sampai tua renta. Faqad qarana watanihi wa huwa hadas, dan beliau meninggalkan negerinya dalam keadaan masih muda belia. Wal'alahu qadima al-Hijaz walau 40 sana au aqal, bisa jadi dia mendatangi Hijaz dalam keadaan umurnya baru 40. Fala'alahu 'asha bid'an wa 70 sana, maka kurang lebih umur dia kurang lebih 70 sekian saja. Wa ma arahu mablagha 100, aku tidak berpendapat kalau sampai 100 umurnya, apalagi 350. Tayib. Ini ucapan Al-Hasan, wallahu a'lam. Wa yuhtamal annahu Salman ibn Amir ibn Aus, atau bisa jadi itu adalah Salman ibn Amir ibn Aus Maksudnya tadi di awal disebutkan la'allahu Salman al-Farisi. Bisa jadi Salman al-Farisi. Tetapi bisa jadi juga Salman ibn Amir ibn Aus. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau Salman ibn Aus, ad-dubbi. Baik, kita lihat isi hadisnya. Thalathatun la yukallimuhumullah. Tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka. Nafyu kalamin Rabbi ta'ala wa taqaddasa anha ula'il usah dalilun ala annahu yukallim man ata'ahu. Disebutkan Allah tidak mengajak bicara mereka, berarti nafyu kalamin Rabbi, dinafikannya pembicaraan Allah kepada mereka yang maha suci, yang maha tinggi, kepada mereka haula'il usah, kepada ahli maksiat, dalil, bukti kalau Allah terhadap ahli ta'ah mengajak bicara. Kalau sama-sama tidak diajak bicara, terus apa jeleknya mereka yang dicerca dalam hadis ini? Allah tidak akan ajak bicara mereka kalau ternyata Allah tidak bicara pula dengan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat. Kalau Allah tidak punya sifat bicara dan tidak mengajak bicara yang lain, terus apa maknanya? Apa makna dzam fi hadzal hadis? Enggak ada sisi dzamnya kalau begitu. Justru ini menjadi dzam, menjadi cercaan bagi mereka yang disebut nanti Allah enggak akan ajak bicara mereka, karena Allah akan mengajak bicara orang-orang yang taat. Maka itu dalilun ala annahu yukallim man ata'ahu. Dalil menunjukkan bahwa Allah akan mengajak bicara orang-orang yang taat. Wa annal kalama sifatun min sifati kamalih. Dan juga menunjukkan bahwa al-kalam adalah sifat dari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adillatu ala dhalika minal kitabi was sunnati adharu syai'in wa abyanuh. Dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah adharu syai'in, terlalu jelas. Wa abyanuh, terlalu jelas juga. Terlalu jelas dan terlalu gamblang. Sangat jelas. Apa di antaranya? Naam qulu. Wa kallamallahu Musa taklima. Satu. Terus. Wa kallamahu rabbuh. Dua. Apa lagi? Bisa berpuluh-puluh ayat. Apa lagi? Wa qala rabbukum. Qaul juga qaul, kalam juga. Wa qala rabbukum, berapa kalimat qala Allah dalam Al-Qur'an? Wa qala rabbukum. Wa qala Allah. Wa qala innani ana Allah, maksudnya akulah Allah. Hah? Wa minhum man kalam Allah. Mana lagi? Sangat banyak. Kamu cari Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara dengan qala, dengan kallama, dengan memanggil, wanada rabbuka Musa. Barakallahu fikum. Wa idh qala Allah, sekian banyak ayat-ayat bahwa Allah berbicara. Maka tidak ada yang menolak sifat kalam bagi Allah kecuali orang-orang yang keterlaluan. Sama anehnya dengan orang yang berkata di siang hari matahari terik panas bersinar terang, tiba-tiba menyatakan ini bukan siang. Apa kamu katakan orang ini? Kamu ini gimana sih? Matahari bersinar terang dikatakan ini bukan siang. Bukan, ini malam. Menurut saya loh ya, ini malam. Anta wa sya'atuk. Kamu dan urusanmu. Tinggalkan saja. Idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Karena susah diajak bicara, ini orang enggak waras. Siang hari terang benderang kamu bilang malam. Demikian pula Al-Qur'an penuh dengan kalimat qala Allah wa kallama Allah wa id qala Allah, sekian banyak Allah berbicara, Allah memanggil, Allah tiba-tiba dikatakan Allah tidak punya sifat kalam. Ini keterlaluan. Qala, dikatakan selanjutnya, wa huwa alladhi 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Maka inilah yang dipahami dan dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Minal muhaqqiqina, di antara mereka-mereka para pentahqiq, para peneliti. Qiyamul af'ali billahi subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-fi'l yaqa bi masyiatihi ta'ala wa qudratihi syai'an fa syai'an wa lam yazal muttasifan bihi. Demikianlah sifat kalam bagi Allah adalah sifat kemuliaannya, sifat kesempurnaannya, dan itu sudah sangat jelas dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah, dan ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah minal muhaqqiqin, titik. Dan juga kita dapatkan dari hadis ini qiyamul af'ali billahi subhanah, kita mendapatkan juga adanya fi'il-fi'il bagi Allah, bahwa Allah juga memiliki perbuatan-perbuatan. Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat, dan memiliki perbuatan-perbuatan. Qiyamul af'al billahi subhanah. Dari mana? Dari kalimat la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim. Yuzakki juga fi'il. Wa annal fi'la yaqa' bimasyiatihi, dan yang namanya fi'il terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudratihi, dan kekuasaannya. Syai'an fa syai'an, yakni sesuatu dengan sesuatu, bertambah-bertambah, itu namanya fi'il. Wa lam yazal muttasifan bihi, dan Allah tetap tersifati dengannya. Dengan apa? Dengan fi'il tadi. Perhatikan sedikit papan tulis. Hadis saburah. Bahwa yang namanya sifat-sifat, sifat kemuliaan Allah SWT terdiri dari sifat dzatiyah. Dan sifat fi'liyah. Beliau ingin menunjukkan perbedaan yang menonjol atau perbedaan yang sangat-sangat-sangat besar antara dzatiyah dengan fi'liyah. Apa perbedaannya? Kata beliau, Allah memiliki sifat-sifat af'al. Sifat-sifat af'al, sifat fi'liyah yang tegak pada dirinya, yaitu sifat yang yaqa' bimasyiatihi. Kurang gak tuh? Masyiatihi. Baik. Kalau ini dzati ya, Allah maha tinggi, Allah tetap tinggi kapanpun, dimanapun, azalian wa abadian. Iya kan? Maka ini berkait dengan dzatnya. Azalian wa abadian. Kalau ini tergantung, kalau Allah kehendaki, Allah berbuat. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak berbuat. Iya kan? Nah sekarang saya tanya, sifat kalam tadi masuk ke mana? Dzatiyah atau fi'liyah? Katanya dzatiyah dan fi'liyah. Iya. Tidak salah, tetapi bahasa yang disebutkan oleh Asy-Syari di sini bagus sekali. Apa itu? Perbuatannya, jadi kalam ya, sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Baik. Sifat kalamnya dzatiyah. Allah selalu memiliki sifat kalam azalian, dari dulunya tanpa ada awalnya sampai akhirnya dan enggak ada akhirnya. Azalian wa abadian. Baik. Tetapi kapan berbicaranya? Kalau Allah kehendaki. Jadi ada yang berkata Allah selalu berbicara azalian wa abadian. Ada yang membantah, masa Allah bicara terus? Ini tidak tepat, kata-kata tidak tepat. Apa yang kamu maksud wahai pembicara? Maksud saya Allah selalu bersifat kalam. Dikatakan dengan bahasa yang tadi bahwa Allah dalam memiliki sifat kalam, selalu memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Tetapi kapan Allah berbicara? Idza syaa kallama wa idza syaa lam yukallim. Idza syaa kallama wa idza syaa lam yukallim. Kalau Allah kehendaki Allah berbicara, kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak berbicara. Maka Allah berbicara kepada Musa taklima, dan Allah berbicara dan ucapannya diwahyukan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk wahyu. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Baik, apakah setelah Quran Allah tidak berbicara lagi? Sifat Allah kalam terus menerus ada, hanya saja kapan berbicaranya, kapan fiilnya. Mata yaqa idha sya'a syai'an fa syai'an. Allah berbicara, bicara lagi, syai'an fa syai'an namanya. Baik, lihat kalimatnya kembali pada kitab. Qiyamul af'ali billahi subhanahu, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat fi'liyah. Wa annal fi'la, dan bahwasanya fi'ilnya yaqa bimasyiatihi, terjadi kalau Allah kehendaki. Wa qudratihi, kalau Allah takdirkan. Syai'an fa syai'an, ini sekehendak Allah Ta'ala. Tetapi walam yazal muttasifan bihi, tapi Allah tetap tersifati dengannya selama-lamanya. Paham ya? Baik. Fahuwa hadithul ahadi qadimun naw'. Maka istilah mereka para ulama, hadithul ahad, ya ahad, wa qadimun naw'. Ahadnya, parsialnya, memang hadith. Misalnya Al-Quran baru berbicara ketika kepada Rasulullah SAW. Misalnya ucapan pada Musa, di zaman Musa. Itu ahadnya, satu persatunya dari ucapan Allah, itu hadith. Bukan dari dulu, tapi kapan Allah kehendaki, baru berbicara, itu namanya hadith. Hadis itu baru terjadi. Tetapi nau'nya, jenisnya, yang namanya ucapan, itu adalah sifat Allah yang terus-menerus azalian wa abadian. Kalau ke belakang selama-lamanya, itu bahasa Indonesia kan selama-lamanya. Kalau ke belakang terus selama-lamanya apa namanya? Bahasa Indonesianya. Gak ada ya. Kalau ke depan terus, besok, tahun depan, selama-lamanya, apa namanya bahasa Indonesia? Hah? Abadan bahasa Arabnya. Hah? Bahasa Indonesianya apa? Apa? Selama-lamanya. Udah itu aja, gak ada bahasa lain. Tapi sekarang, kemarin, kemarinnya lagi, tahun lalu, abad yang lalu, 100 tahun, 100 juta tahun yang lalu, terus sampai ke belakang, selama-lamanya ke belakang. Kalau bahasa Arab, azaliyan. Hah, bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Kurang lengkap berarti. Tapi ala kulli hal, kalau gitu pakai bahasa Arab aja. Azaliyan wa abadiyan. Selama-lamanya dan selama-lamanya ke belakang. Tidak pernah ada awalnya. Barakallahu fikum. Dan jangan kamu pikirkan seperti makhluk. Masa enggak mungkin selain. Jangan dipikirkan seperti makhluk. Tidak bisa diterapkan kaidah makhluk kepada Allah Ta'ala. Kalian akan enggak mampu dan stres nantinya. Sudahlah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk mesti ada awalnya. Kapan adanya? Ada kelahiran, ada kematian. Ada tumbuh, ada mati. Itu makhluk. Ada diciptakan, ada kemudian dimusnahkan atau dihilangkan. Kembali kepada kitab. Hadithul ahad wa qadimun naw. Kama yaqulu dalika a'immatu ashabil hadith. Sebagaimana disebutkan oleh para imam-imam, para ashabul hadith dan lain-lainnya. Dari kalangan pengikut Imam Syafi'i dan juga pengikut Imam Ahmad dan sa'irut tawaif dan seluruh madhab-madhab, kama qala ta'ala. Jadi madhab-madhab itu yang ada, yang kita kenal, madhab-madhab fikih. Adapun dalam masalah akidah semua sepakat mereka. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah jika berkehendak sesuatu, Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Jadi kapan berbicara kun? Idza arada. Kalau Allah kehendaki untuk mengadakan sesuatu, Allah berbicara, kun jadilah, maka jadilah dia. Berarti hadis atau qadim? Hah? Hadis. Bendanya hadis. Menciptakan. Tapi sifat Allah Maha Pencipta, qadim, azalian, sudah memiliki sifat pencipta. Tetapi kapan menciptakan? Kalau Allah kehendaki, Allah menciptakan. Itu fi'liyah barakallahu fikum. Fa'ata bil hurufid dalah alal istiqbal. Disebutkan di sana dengan huruf yang menunjukkan masa mendatang. Yaitu kalimat idza arada. Kalau Allah kehendaki. Wal af'alud dalah alal hal wal istiqbal aidha. Dan disebutkan juga fi'il-fi'il yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Wadhalika fil Qur'ani katsir, dan yang demikian dalam Qur'an sangat banyak. Berarti nau'iyahnya qadim. Allah memiliki sifat menciptakan. Allah memiliki sifat kalam. Tetapi berbicaranya, menciptakannya, kapan? Idza arada. Idza arada. Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara. Kalau Allah kehendaki, Allah menciptakan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengucapkan Sayyidina Muhammad kepada Rasul? Kalau di luar sholat, sebagian ulama membolehkan karena itu adalah penghormatan dengan kalimat Sayyid dan tidak termasuk ghulu. Ya. Baik. Tetapi ketika mereka bersalat Allahumma salli ala sayyidina, ditegur. Mengapa? Karena seakan-akan menyatakan ya Allah, berikan pada sayyid kita. Kalau di hadapan Allah tidak ada sayyid, semuanya hamba. Rasulullah SAW di hadapan Allah juga hamba. Barakallahu fikum. Dan banyak dalilnya. Seperti kalimat Rasulullah SAW, kumu ila sayyidikum, bangunlah kepada sayyid kalian, kepada Sa'ad bin Mu'ad. Karena itu sayyidnya para kaum Ansar. Kumu ila sayyidikum, musayyid. Bahkan Rasulullah SAW memegang paha kambing dan menyatakan dengan kalimat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah sayyidnya anak Adam. Dan ini bukan kesombongan. Rasulullah tidak bukan sombong. Memang beritakan nanti aku jadi sayyidnya anak Adam keseluruhannya di padang mahsyar. Disebut juga dengan sayyid. Ila akhirnya. Semuanya dalam keadaan mudhaf. Idhafahnya sebagai qaid. Sayyid kada. Seperti tadi. Sayyidukum. Kumu ila sayyidikum. Sayyid kalian. Atau kalimat sayyid waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam, sayyidnya anak Adam. Tetapi kalau kalimat as-sayyid huwallah, itu hadisnya Rasulullah menegur, jangan tusayyiduni, as-sayyid huwallah, yang namanya as-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau diidhafahkan sayyid qaumi, hadza sayyidu qaumi, ini sayyidnya qaumnya. Hadza sayyidul sayyidu bani fulan, atau hadza sayyidukum ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.